wajib untuk kita syukuri. Karena nikmat ini sedemikian besar, membawa pengaruh kepada diri kita. Dengan duduk di dalam majlis ilmu, kita berharap mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi', menurut sebagian para ulama, ay al-huda, yaitu petunjuk, al-hidayah. Barang siapa yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', maka pada hakikatnya ia mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan petunjuk inilah seorang hamba bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Dengan ilmu yang bermanfaat inilah seorang hamba akan bisa membedakan mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram. Dan dengan ilmu yang bermanfaat ini pula, seorang hamba di dalam meniti kehidupan di dunia ini akan selamat dari berbagai macam penyimpangan. Dan akan selamat dari berbagai macam kebid'ahan. Itu ketika dirinya berada di dunia. Ia akan terus terbimbing. Ia akan terus mendapatkan petunjuk ketika ia mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan di akhirat kelak, seseorang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka senyatanya ia akan terhindar dari siksa api neraka. Ia akan masuk ke dalam jannah yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai balasan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Maka pada kesempatan malam hari ini, kita akan membicarakan hal yang terkait dengan peristiwa yang terjadi di alam akhirat. Hari akhirat atau hari akhir disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wal muradu bil yaumil akhir, yang dimaksud dengan hari akhir atau hari akhirat, ma ba'dal mauti, segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, kulluhu, seluruhnya, huwal yaumul akhir, dan dialah yang disebut sebagai hari akhir. Fa idza matal insanu, apabila seseorang meninggal dunia, wafadat ruhuhu, kemudian diambil ruhnya, dakhala fil yaumil akhir, maka ia memasuki hari akhir, memasuki alam akhirat. Wa kharaja minad dunya, orang yang meninggal dunia itu pun keluar dari dunia. Itulah yang dimaksud dengan alam akhirat. Hari di mana seseorang keluar dari alam dunia ini melalui peristiwa kematian. Dan ia akan berada di alam akhirat. Apa yang terjadi ketika seseorang memasuki alam akhirat? Wa awwalu dzalik, yang pertama yang akan dialami, annal mayyita, sesungguhnya mayit itu, idza wudi'a fi qabri, ketika ia diletakkan di dalam kubur, wasuya alaihi turab, kemudian mayit itu pun ditimbun dengan tanah, wansarafa anhun nasu, kemudian orang-orang yang mengantar ke pemakaman itu pun meninggalkannya. Maka saat itulah sang mayit akan mendengar, wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Mayit itu akan mendengar ni'al, sandal-sandal yang mengantarkannya. Sandal-sandal itu menjauh meninggalkannya. Suara sandal itu menunjukkan orang-orang itu pergi meninggalkannya. Ya'tihi malakan, saat itulah akan datang dua malaikat. Fatu'adur ruhuhu, ruh dari sang mayit itu pun dikembalikan oleh dua malaikat tadi. Fi jasadihi, ke dalam jasad sang mayit. Wayujlisanihi, kemudian dua malaikat itu pun mendudukkan sang mayit. Wayas'alani, kemudian dua malaikat itu pun bertanya kepada sang mayit, man rabbuka, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Madinuka, man nabiyuka, siapa nabimu? Salah satu as'ilah, tiga pertanyaan tersebut, fa in ajaba anha bijawabis sahih naja wa faza wa aflaha. Apabila ketiga jawaban tersebut bisa dijawab secara benar oleh sang mayit, maka naja, sang mayit itu pun akan selamat. Wafaza, akan mendapatkan keberuntungan. Waaflaha, dan akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Wa illam yastati', apabila sang mayit itu tidak mampu menjawab ketiga pertanyaan dari dua malaikat itu. Wa illam yastati' al-jawab, sang mayit tidak mampu menjawabnya, khaba wa khasira, maka ia akan binasa dan merugi. Itulah peristiwa pertama yang akan dialami oleh sang mayit. Fa in qala qa'il, apabila ada orang yang mengatakan, kaifa ja'al malakan ilaihi fi qabri, Bagaimana mungkin dua malaikat itu mendatangi sang mayit di dalam kuburnya? Wa nahnu la narahuma, sedangkan kami yang berada di tanah pemakaman ini tidak melihat kedua malaikat itu. Al-jawab, maka jawabnya, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatunya berkuasa. Wa amma anta, sedangkan anda yang tidak melihat malaikat itu, faqad ghuyiba anka katsirun minal umur, banyak sekali perkara gaib yang tidak bisa dilihat oleh dirimu. Fal malakani ya'tiyanihi, dua malaikat itu mendatangi sang mayit. Wa anta la tarahuma, sementara engkau tidak melihat kedua malaikat itu. Wa hal anta tara ruhaka, dan apakah engkau melihat ruh yang ada pada dirimu? Allati tadkhulu fi jasadika, yang ruh itu masuk ke dalam tubuhmu. Apakah melihatnya? Hal tara kulla syai'in, apakah engkau bisa melihat segala sesuatu? Hunaka asya'u katsiratun, ya, dalam perkara ini banyak sekali masalah yang tidak bisa dilihat oleh dirimu. La taraha, engkau tidak akan bisa melihatnya. Wahya maujudatun, sementara yang tidak bisa dilihat oleh dirimu itu, wahwa maujudatun, justru ada. Yang tidak bisa dilihat oleh seorang itu justru ada. Hal tarol akla, apakah engkau melihat akal? Akal yang ada pada diri manusia. Alladhi yumayyizuka ala ghairik, yang dengan akal itu dirimu berbeda dengan yang lainnya dengan sebab akal. Apakah bisa dilihat akal itu? Ma kullu syai'in, segala sesuatu, la tarahu, yang tidak bisa engkau lihat, laisa maujudan, bukan berarti tidak ada. Ya. Ada perkara-perkara yang memang tidak bisa dilihat oleh manusia, bukan berarti perkara-perkara itu tidak ada. Hadza kalamul madiyyin at-tabaiyyin, maka segala sesuatu harus bisa dilihat, itu adalah pemahaman orang-orang yang menganut faham al-madiyyin at-tabaiyyin, memahami atau menganut pemahaman materialisme. Segala sesuatunya harus disandarkan kepada materi. Sesuatu yang tidak bisa atau tidak berwujud materi, berarti itu tidak ada. Ya. Materialisme inilah yang menjadi dasar, diantaranya menjadi dasar pemahaman komunisme, yang kemudian meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang komunis tidak meyakini, tidak mengimani adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak bisa dimaterikan. Ya. Nah. Amma ahlul iman, adapun orang yang memiliki iman, fa innahum yattasi'u imanuhum, maka imannya semakin luas, likulli ma waradat bihil akhbarus sahihah, ketika ia mendapati kabar-kabar yang sahih. Kabar-kabar yang sahih tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yatadakhaluna fihi biuqulihim, dan tidak kemudian berdalam-dalam dengan akal mereka. Mereka berbicara dengan dasar iman. Ya, meskipun secara akal mungkin akalnya belum bisa memprosesnya, belum bisa ya, mencernanya, tetapi ahlul iman ia akan mengedepankan keimanan. Fal malakani ya'tiyanihi, maka kedua malaikat itu mendatangi sang mayit, wa yujlisanihi, dan mendudukkan sang mayit, wa yastantiqanihi, dan kemudian berbicara dengan sang mayit. Dua malaikat itu bertanya, man rabbuka, siapa rabbmu, man wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa madinuka, apa agamamu. Fayaqul, maka fayaqulul mu'min, maka orang yang beriman akan mengatakan ketika ditanya man rabbuka, maka akan menjawab rabbi Allahu, rabbku Allah. Wa dinil Islam, agamaku Islam. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayunadi munad, maka kemudian ada orang yang memanggil, menyeru, ya, mengatakan kepada yang menjawab, ya, an sadaqa abdi, ya, hambaku itu telah benar menjawabnya. Fafrisuhu minal jannah, maka bentangkanlah al-jannah. Bentangkan di hadapan mayit tersebut al-jannah, surga. Wawasi'u lahu fi qabrihi, kemudian luaskan bagi sang mayit tersebut kuburnya. Maddal basarih, sejauh mata memandang, luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Waftahu lahu baban ilal jannah, kemudian bukakan untuk sang mayit ini baban ilal jannah, satu pintu yang mengarah kepada surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yara manzilahu fil jannah, maka kemudian berhembus angin yang sedemikian bau harum, ya, kemudian ia melihat tempatnya kelak di dalam al-jannah, di dalam surga. Fayaqul, kemudian sang mayit yang beriman ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, aqimis sa'ah, segerakan hari kiamat itu, hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai agar aku bisa segera kembali berkumpul dengan keluarga dan hartaku. Fayasiru qabruhu, maka jadilah kubur yang ia tempati raudatan min riyadil jannah, menjadi kebun, taman dari taman-taman surga. Ini bagi mayit yang beriman. Wa ammal munafiq. Adapun mayit dari kalangan orang munafik. Wal murtabu. Dan orang-orang yang ragu keimanannya. Alladhi asha ala syak. Yang ia hidup di dunia dalam keadaan penuh keraguan, tidak memiliki iman, ia ragu-ragu. Ya. Allah itu ada atau tidak, ragu-ragu. Nikmat kubur itu ada atau tidak, ragu-ragu. Ya, penuh keraguan, tidak ada keimanan. Ala syakki fid dunya, hidup dalam keraguan saat di dunia, fa innahu namutu ala syak, maka ia pun mati di dalam keragu-raguan tersebut. Fa idza sa'alahu, ya, apabila dua malaikat itu bertanya kepadanya, wa qala, ya, malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Qala, la adri. Ia akan menjawab, saya tidak tahu. Ditanya, man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Jawabnya, saya tidak tahu. Madinuka. Kemudian ditanya, apa agamamu? Qala, maka ia akan menjawab, la adri. Saya tidak tahu. Sami'tun nasa, saya hanya mendengar orang-orang yaquluna syai'an, mereka mengatakan sesuatu, fakultuhu, dan saya pun mengucapkan sesuatu tersebut. Man nabiyuka, ketika ditanya siapa nabimu, qala, maka sang mayit yang munafik yang dalam hidup dalam keraguan-raguan tersebut menjawab, la adri, saya tidak tahu. Kenapa demikian? Li'annahu fid dunya, karena ketika ia hidup di dunia, lam yu'min biqalbihi, tidak ada keimanan di dalam hatinya. Wa innama taqallama bilisani, dan ia hanya mengucapkan, ya, perkataan dengan lisannya, sami'tun nas, saya hanya mendengar orang-orang, yaqulun, mereka mengatakan, syai'an, mengatakan sesuatu, fakultuhu, dan saya pun ikut mengucapkan sesuatu tersebut. Kenapa demikian? Min babil majarat lahum. Ya, dalam rangka untuk supaya tidak dicela. Ya. Wa hadza huwal munafiq, dan ini adalah orang munafik. Alladzi yaqulu, yaitu yang mengatakan, dia mengatakan, ma yaquluhul mu'minun, apa yang dikatakan oleh orang-orang beriman. Mereka mengatakan apa yang disebutkan oleh orang-orang beriman, mereka katakan, mereka ucapkan. Wa yusalli, demikian juga mereka sholat, sebagaimana orang-orang yang beriman itu sholat. Wa yasumu, dan mereka pun berpuasa, sebagaimana orang-orang beriman itu pun berpuasa. Walakin, akan tetapi, apa yang mereka ucapkan, salat yang mereka kerjakan, puasa yang mereka perbuat, laisa fi qalbihi imanun, bukan karena dari dasar hati yang dibalut dengan keimanan. Innama yaf'alu hadza min babil mudarah. Yang demikian itu dilakukan oleh orang-orang munafik, ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi, ya, ikut berpuasa bila bulan Ramadan. Yang mereka lakukan itu min babil mudarah, yaitu dalam rangka untuk basa-basi. Ya. Mimbabit taqiyah, dalam rangka untuk bertaqiyah. Berpura-pura Ya, takiyah itu berbohong, ya, membohongi, ya, melakukan kebohongan. Kenapa demikian? Kenapa ia melakukan? Orang-orang munafik itu kenapa berbuat seperti itu? Li ajli ayya'isha ma'al muslimin. Faqat. Hanya dalam rangka agar orang-orang munafik itu bisa hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Wa huwa lam yu'min biqalbihi, sementara ia sendiri tidak beriman, tidak ada iman di dalam hatinya. Jadi kepentingannya hanya kepentingan dunia. Karena ia hidup di tengah kaum muslimin. Ya, agar bisa berjualan, agar bisa berbisnis, agar bisa meraup harta, agar bisa mencari dunia di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam keyakinannya, di dalam hati, ya, tidak ada iman. Tidak ada keimanan. Bahkan orang-orang munafik ini, ya, inginnya, ya, keadaan kaum muslimin, keadaan Islam dan kaum muslimin, ya, inginnya hancur sehancur-hancurnya. Itu orang-orang munafik. Ya. Terbukti ketika di kota Madinah, ya, ada peristiwa ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ada keperluan hajat, ya, sehingga menjauh dari rombongan. Qadarullah, setelah itu kalungnya jatuh sehingga ia harus mencari, ya. Dan tentu saja itu memerlukan waktu. Ya, dalam keadaan seperti itu, sekedup yang digunakan, yang biasa dinaiki Ummul Mukminin, ya, dikira oleh yang membawa sekedup itu, Ummul Mukminin sudah masuk. Ya. Karena apa? Karena tubuh Ummul Mukminin Aisyah itu ringan. Sehingga sekedup diangkat itu, ya, orang yang mengangkat tidak bisa membedakan ini ada isinya atau tidak. Sehingga kemudian berjalanlah rombongan kaum muslimin. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika kembali ke tempat rombongan itu, ternyata sudah tidak ada siapapun. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha duduk di satu tempat, kemudian ada seorang sahabat, ya, berjalan sendirian dengan membawa, ya, kendaraannya yang berkaki empat. Kemudian melihat dari jauh, kok ada titik hitam. Didekati, semakin dekat, ternyata Ummul Mukminin. Terkejut sahabat ini. Kemudian langsung merebahkan kendaraannya agar Ummul Mukminin naik. Dan setelah itu, ya, keduanya berjalan. Sahabat ini berjalan kaki, Ummul Mukminin naik di atas kendaraan. Dan tidak ada percakapan apapun di antara kedua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tiba di pintu gerbang Madinah, Orang-orang munafik melihat. Peristiwa ini kemudian digoreng habis oleh orang-orang munafik. Itulah yang di dalam sirah disebut sebagai hadithul ifki. Peristiwa dusta. Bahasa orang sekarang, peristiwa hoax. Jadi sejak dulu, ya, hoax itu sudah ada. Dan yang melansir hoax adalah orang-orang munafik. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk merusak Islam dan kaum muslimin. Itulah perbuatan orang-orang munafik. Mereka sangat getol, bersemangat, melakukan upaya secara masif, menyebarkan berita yang demikian itu. Bahkan di antara para sahabat, ada yang termakan dengan informasi hoax tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin, kepada istri beliau, dalam nada yang tidak marah, tidak apa, sifatnya klarifikasi. Ada apa wahai Aisyah? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang setibanya dari perjalanan itu kemudian jatuh sakit sehingga ia nyaris terbaring di tempat tidurnya, berhari-hari terbaring di tempat tidurnya sehingga ia tidak mendengar apa yang terjadi, berita apa yang sedang terjadi di luar. Beliau tidak mendengar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa wahai Aisyah?" Ummul Mukminin bingung, ada apa? Nah, itu berita hoax. Dan orang munafik sangat suka sekali dengan peristiwa seperti itu. Ya. Sehingga terasa benar kebusukan orang-orang munafik. Apa yang ada di dalam hati mereka itu sedemikian busuk, itu bisa terlihat dengan atau terasa dengan kuat sekali di tengah masyarakat kota Madinah. Nah, kaum munafik hidup di kota Madinah hanya dalam rangka untuk numpang hidup di tengah kaum muslimin. Sehingga mereka hanya untuk mencari sesuap nasi bahasanya. Bahasa orang sekarang. Nah, jadi orang-orang munafik itu seperti itu. Jadi orang-orang yang ada di dalam hatinya keraguan, orang-orang munafik, maka ketika ditanya, ia akan menjawab, la adri. Saya tidak tahu. Walakin sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu. Akan tetapi orang-orang mengatakan sesuatu, maka saya pun ikut mengatakannya. Min ghairi an a'rifa hadza syai'a wa a'taqidahu, dengan tanpa mengetahui apa maksud perkataan tersebut dan dengan tanpa saya meyakininya, dengan tanpa meyakininya. Fayunadi munadi, maka terhadap mayat, sang mayit dari kalangan orang munafik ini, orang yang ragu, tidak memiliki keimanan, kemudian ada yang menyeru. An kadzaba abdi, orang ini telah berdusta, hambaku ini telah berdusta. Fafrisuhu minan nar, maka bentangkanlah kehadapan dia minan nar, neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintu bagi orang tersebut, pintu yang mengarah ke neraka. Fayatihi min harriha, kemudian datang udara yang sedemikian panas, ya, angin yang berembus tapi panas, hawa panas. Wa yadiqu alaihi qabruhu, kemudian disempitkan kuburnya. Kuburnya menjadi sempit. Hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga kemudian hancur tulang belulangnya. Dihimpit, disempitkan kuburnya sampai dia terjepit, hancur tulang belulangnya. Wa'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbihu kubra qabruhu hufratan min hufarin nar, maka kemudian jadilah kubur itu menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Fayaqul, kemudian orang yang munafik ini, yang tidak memiliki keimanan, yang ragu keimanannya, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, la tuqim sa'ah, jangan disegerakan terjadinya hari kiamat. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyegerakan terjadinya hari kiamat. Kenapa? Li'annahu ya'lamu, karena dia tahu, annahu idza qamatis sa'ah, apabila terjadi hari kiamat, ya, fama ba'daha asyaddu mimma huwa fihi, maka siksanya akan lebih keras lagi dari siksa kubur yang dia alami. Siksanya setelah hari kiamat itu, ya, akan lebih keras lagi. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan kalau mau azan dulu. Peristiwa dua malaikat memberikan pertanyaan kepada sang mayit. Bagi mayit yang beriman dan keimanannya benar-benar jujur, maka yang demikian itu sebagaimana diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ibrahim ayat ke-27. Jadi bisa menjawabnya itu bukan karena di dunia menghafalkan, ah nanti kalau ditanya malaikat jawabannya ini terus dihafalkan terus di dunia, bukan. Atau nanti diselipkan di kain kafannya, ini nanti kalau ditanya malaikat ini jawabannya buka di kertas ini, bukan demikian. Diisyaratkan di dalam surah Ibrahim ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Ucapan yang kokoh yaitu kemampuan untuk memberikan jawaban, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam. Ya. Fil hayati dunya, ketika ia hidup di dunia, wa fil akhirah, dan ketika ia hidup di alam akhirat. Dan alam kubur adalah alam kali pertama kehidupan akhirat seseorang. Wa yudillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan terhadap orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat ma yasha, apa yang ia kehendaki. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan saat hidup di dunia. Kama annahum asu, sebagaimana orang-orang beriman itu hidup. Alal qawli thabit, hidup dengan perkataannya yang kokoh, di dunia ketika ia di dunia. Al-imani shadiq, imannya jujur, benar. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yuthabbituhum fil qabri inda su'al. Maka Allah pun akan mengokohkan mereka, orang-orang yang beriman itu, ketika orang-orang yang beriman itu berada di alam kubur, dan ketika orang-orang beriman itu ditanya oleh dua malaikat. Allah kokohkan orang-orang yang beriman. Wa yudillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, ay falayastati'una fil qabri, falayastati'una al-ijabah. Ya. Yang dimaksud dengan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, yaitu falayastati'una al-ijabah, yaitu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa memberi jawaban atas pertanyaan dua malaikat itu. Jadi orang-orang yang zalim ini siapa? Ya mereka orang-orang munafik, orang-orang yang tidak memiliki keimanan, yang ragu ya, dalam masalah keimanan. Qala wal ahaditsu fi hadzal mutawatir 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang menceritakan tentang alam kubur ini ya, sebagai alam pertama, prosesi pertama ya, peristiwa di dalam alam akhirat ya, hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang mutawatir ya, dari Nabi SAW, banyak para sahabat yang meriwayatkannya, artinya apa? Tidak diragukan lagi kesahihannya. Wa ahlu sunnati wal jama'ah mujmi'una alaih, dan ahlu sunnati wal jama'ah telah sepakat dalam hal yang demikian itu. Walam yunkiruh, walam yunkirhu illal mu'tazilah. Ahlus sunnah tidak pernah mengingkari tentang apa yang terjadi kelak di alam kubur, kecuali yang mengingkari yaitu al-mu'tazilah, orang yang memiliki pemahaman mu'tazilah. Alladzina ya'tamiduna ala uqulihim, orang-orang Mu'tazilah ini ya, dia mendasarkan pendapatnya ya, menyandarkan apa yang menjadi keyakinannya, ala uqulihim, atas dasar akal mereka, atas dasar rasio ya, rasionalis kurang lebih. Wal aqlaniyun al'an, sedangkan orang-orang rasionalis sekarang ini, alladzina hum, ya, mereka adalah afrahul mu'tazilah, ya, mereka adalah, ya, bibit, ya, inti daripada mu'tazilah, ya. Ya, sebaran dari pemahaman mu'tazilah, ya. Wahum ala hadzal madhhab, dan mereka kemudian berdiri dengan keyakinan madhab mereka seperti itu, ya. Tidak meyakini tentang, ya, apa yang terjadi di dalam, ya, di dalam kubur. Wa hadha alladhi yulaqihi fil qabri awwalul yaumil akhir, dan inilah yang akan ditemui, ya, oleh orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman benar-benar meyakininya, ya, yang kali pertama akan ditemui pada hari akhir, yaitu apa yang terjadi di alam kubur. Fa idza najal insanu minal qabri, maka apabila seseorang itu selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka alam berikutnya, ya, maka alam berikutnya aisaru minhu, akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Wa illam yanju, dan apabila tidak selamat ketika di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelah alam kubur, peristiwa-peristiwa berikutnya akan lebih berat lagi, lebih susah lagi. Ya. Fa awwalu bawwabah lil yaumil akhir huwal qabru, maka pintu yang pertama untuk hari akhir, ya, adalah al-qabr, alam kubur. Ya. Waduru salasah, alam itu ada tiga. Ya. Darud dunya, alam dunia. Wahya daru amal. Maka alam dunia ini adalah alam di mana manusia diperintah untuk banyak-banyak beramal kebaikan. Itu darud dunia. Ya. Maka dengan mengimani hari akhirat, itu bukan sekedar seseorang itu, saya beriman kepada hari akhirat, bukan hanya itu. Saya yakin nanti ada hari akhirat, bukan sekedar itu. Tetapi pembuktian dari keyakinan itu adalah dalam bentuk amalan-amalan ketika ia di dunia. Bukti kalau dia beriman tentang hari akhirat, maka ketika ia di dunia, ia mempersiapkan diri untuk alam yang dia yakini akan ada. Ya. Mempersiapkan dirinya bagaimana? Banyak beramal kebaikan. Ya. Mempersiapkan dirinya bagaimana? Memperbanyak istighfar dan taubat. Menyiapkan diri untuk alam akhirat itu bagaimana? Banyak berbuat kebaikan. Ya. Mempersiapkan diri untuk alam akhirat, ya, karena kita iman dengan hari akhirat, yaitu dengan cara meninggalkan sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan yang tergolong di dalam kemaksiatan. Itu orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya untuk hari akhirat. Itulah orang yang benar-benar bahwasanya dia meyakini akan menjumpai hari akhirat itu. Nah, untuk mempersiapkan ke arah sana, di dunia ini dia banyak beramal kebaikan. Di dunia ini dia gunakan kesehatan yang ada di tubuhnya untuk beramal, menunaikan ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya ia gunakan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Kalau ia memiliki keturunan, keturunannya disiapkan agar setelah kepergian dia, dianya sudah meninggal dunia, masuk ke alam kubur, anak yang ya, diamanahkan kepadanya, kemudian mendoakannya. Itu artinya ia mempersiapkan benar-benar, ya, memanfaatkan benar-benar kehidupan dunianya untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhirat. Itulah darud dunia. Di mana darud dunia, alam dunia ini, yaitu daru amal. Alam untuk memperbanyak amal kebaikan. Yang kedua, darul barzakh. Alam barzakh. Wahual qabru. Alam barzakh itu adalah al-qabr. Alam kubur. Wahua daru intidhar. Alam kubur itu adalah alam penantian. Sebelum kiamat itu tiba, ya, manusia masuk seluruhnya ke alam kubur. Alam kubur itulah alam penantian. Yang ketiga, darul qarar. Wa darul qarar wa hiya darul akhirah. Ya, darul al-qarar, yaitu darul akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ghafir ayat ke-39, wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat itu hiya darul qarar, yaitu alam yang qarar, kekal. Ya. Fa yastaqirrun nas, maka manusia akan tinggal kekal fiha, di dalam alam tersebut, ilal abad, selamanya. Ya. Fil jannah au finnar, ia masuk ke dalam surga atau ia masuk ke dalam neraka. Ya. Orang-orang yang bertauhid tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ia meninggal dunia dalam keadaan sebagai ahlu tauhid, orang yang senantiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan, maka kalau ia melakukan satu bentuk perbuatan dosa, maka di akhirat, di yaumil qiyamah, tahta masyiatillah, ia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki ia mendapatkan, ya, pemutihan, dihapus dosa-dosanya, ia masuk surga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ini dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, masuk dulu ke neraka, maka ia masukkan ke neraka. Itu ahlu tauhid. Kemudian nanti akan ahlu tauhid ini akan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia diangkat dari neraka, kemudian masuk ke dalam jannah. Ya. Itu alam akhirat. Fal akhiratu tabda'u minal maut, maka akhirat itu mulai ketika al maut, ketika kematian, ya, menimpa seseorang, ya. Jadi seseorang meninggal dunia, maka itulah, ya, ia berpindah alam, ya. Dengan kematian itu seseorang berpindah alam, yaitu ke alam akhirat. Wa awwalu ma yakunu fiha azabul qabri au na'imul qabri. Maka yang kali pertama akan ia dapatkan, apakah ia akan menjadi seorang yang mendapatkan azab kubur, siksa kubur, ataukah dia menjadi orang yang mendapatkan nikmat kubur. Tadi disebutkan nikmat kubur diantaranya dibentangkan, ya, di hadapannya, ya, sejauh mata memandang jannah, surga, ya, dibukakan pintu, ia memandang di mana nanti kedudukannya di surga. Itu nikmat kubur, kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Nah, sebaliknya siksa kubur, orang yang mendapat siksa kubur, kuburnya disempitkan sehingga kemudian menggencet Ya, menggencet sang mayit ini sampai tulang belulangnya hancur. Itu azabul qabri, siksa kubur. Fal qabru, maka kubur itu, alam kubur itu, fasilun baina dunya wa bainal akhirah, adalah pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Wa huwa mahattatul intidhar, dan alam kubur itu mahattah, yaitu tempat untuk menunggu sampai nanti hari kiamat datang. Walidzalika, karena itulah, sumya bil barzakh, alam kubur itu disebut juga dengan alam barzakh, karena barzakh, ya, makna dari li'annal barzakh, karena sungguhnya barzakh itu huwal fasil, yaitu pemisah. Arti barzakh artinya al-fasil, pemisah. Ya. Huwal fasilu baina syai'an, yang memisahkan antara dua. Ya, maka yang memisahkannya ini disebut barzakh. Nah, alam kubur memisahkan antara dua, dunia dan akhirat. Ini alam kubur, maka disebut juga alam barzakh. Mudah-mudahan sedikit kisah, ya, tentang peristiwa apa yang akan terjadi di alam akhirat bisa kita pahami dan kita yakini, dan wujud dari keyakinan kita yang benar yaitu kita mempersiapkan diri selama kita hidup di dunia ini, persiapkan diri kita untuk alam akhirat nanti. Selagi kita masih diberi hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Manfaatkan hidup di dunia ini untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk banyak melakukan amalan-amalan soleh, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak zikir, dan tinggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Itulah wujud kita mempersiapkan menuju kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.